Bini saya ni kalau bak jimok malah sokmok. Bak perhulok dia ni. Berat mu ni. Asal malangnya ia macam bekok gitu. Cuba terangkan sikit hukumnya. Kerana dia ada mari malam ini. Dia ni nak jimak bini jenis dak berahi. Siangnya wak gelepoh, nampak nikuh molek. Malangnya wak bekok gitu. Nah, ha. Jadi gua ni ajak dak berapa nak. Perkahwinan ini ada di dalamnya nafkah. Di antara nafkahnya nafkah batin. Maka nafkah batin ni suami mesti beri kepada isteri. Nafkah batin di antaranya jima. Tidak ada sebarang ketetapan dalam kitab ulama yang mengatakan mesti berapa hari sekali. Tak ada. Faham tak? Jadi bila sama-sama nak, itulah yang terbaik ni. Dan kalau ada uzur, nampak? Maka boleh kita tolak. Kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh perempuan itu menolak. Kerana Nabi pernah bersabda, "Iza da'a rajulu imra'atah." Bila seorang suami memanggil akan isterinya. Nampak? "Falta'tihi," maka hendaklah perempuan isteri itu datang kepada suami. "Wa in kanat 'ala tanur aw kama qala." Sekalipun perempuan itu sedang memasak. Faham? Bini tengah memasak, khatnya duk goreng. Laki panggil lain, "Mana tijah eh, dirah ke?" Tak tahan lah ni. Faham tak? Jadi wajib kena hunggar lagi. Faham tak? Kalau tak ada uzur. Ada uzur tak apa. Nak? Haa. Dia dengar orang puan. Dah? Dan laki guanya pula. Orang laki kata Imam Ghazali sunat 4 hari sekali. Tunaikan nafkah batin. Kepada isterinya. Faham? Kurang lebih laju pada tu. Hak masing-masing. Makna kalau isteri dia panggil. Suami dok gi dok harang. Tapi sunat suami yang baik nak menunaikan hasrat isteri dia. Nah, dalam bab jimak ni orang puan dia lebih daripada laki-laki. Cuma dia style dia buat macam warok. Wakbar gitu. Yang sebenarnya lebih dia. Nah, ini tak dapat kita nafikan. Suami ada keinginan nafsu. Faham tak? Isteri ada tak? Ada juga keinginan nafsu. Tetapi melakukan hubungan persetubuhan dimenangi oleh isteri. Inilah yang berlaku sebenarnya. Dia lebih kuat daripada orang lelaki. Sebut dalam majalah wanita. Nah, perempuan ini memerlukan 30 minit untuk memuaskan nafsunya. Tapi 90% orang Malaysia, suami-suami dia Malaysia, hanya mampu memberi bawah daripada 7 minit. Nah, ani nak kabur nafsu perempuan ni gagah. Nampak dia demik buat darah, pakai kena darah. Ha. Dan dia nak, dia lambang habis meja robok-robok. Nampak tak? Ha. Ha, tu kelebihan orang puan. Ni tolong kabur, bukan kita nak cerita ngaruk. Orang lelaki ni dia eklang lebih. Faham? Eklang lebih, macam geben ikan lah. Ha. Tengok pada perih itu, buat itu. Tokoh watak baik yang itu, hai. Dah laju tarang. Kat tula. Tak, orang lelaki gitu lah. Kau cakap bak gagah ni, rembah meja. Aku yang kebah. Tak, rumah. Ada 2 minit. Bini tanya, "Sudah dah." Ha, ni. Jangan marah. Batulah kita ni, biarlah ada persediaan untuk menunaikan hasrat isteri. Jangan duduk cakap sembang saja. Nak, dok rok berobat. Nampak dok? Dah? Ha. Dok tahu tanya. Kalau tahu boleh beri petua. Nah.